Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة مغرب رحمكم الله. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahihis Sunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu taala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita yang terakhir membahas kitabu Mawaqitish Shalah yang berkaitan dengan waktu-waktu sholat, dan yang terakhir kita di bab nomor ke-84 yaitu babu karahatin naum qoblal isya, bab dibenci tidur sebelum isya, dan telah kita bahas panjang lebar. Insyaallah malam hari ini kita masuk bab yang baru lagi, bab yang nomor ke-85 yaitu qala syaikhul musannif rahimahullahu taala babun nahyi anis samar ba'dal isya wa ma yajuzu minhu. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, bab larangan samar. Samar itu begadang, ngobrol-ngobrol pada waktu malam hari yang tidak ada perlunya. Larangan samar yaitu ngobrol-ngobrol yang tidak ada perlunya setelah isya, dan yang boleh apa. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Beliau Fadilatul Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu taala membawakan beberapa hadis, lalu beliau mengambil kesimpulan dari hadis-hadis tersebut. Yang pertama-tama sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Abu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kana yakrahun nauma qabla al-isya wal haditha ba'dahu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membenci tidur sebelum salat isya dan berbicara setelah salat isya. Jadi tidur sebelum salat isya sudah kita bahas. Sekarang yang kita bahas adalah berbicara setelah salat isya dilarang. Dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian berikutnya ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah dan yang lain-lainnya. Sanadnya hasan bisyawahidihi melalui jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, jaddaba lana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama as-samara ba'dal isya. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, jaddaba. Jaddaba ay dhammahu wa'abahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membenci, mencela, mencacat untuk kami bercakap-cakap, ngobrol-ngobrol setelah salat isya. Jadi ngobrol-ngobrol begadangan yang tidak ada perlunya setelah isya itu dhammahu wa'abahu, dicela dan dicacat oleh Rasulullah SAW, yang mana ini menunjukkan hal itu adalah sesuatu yang sangat jelek, sesuatu yang sangat buruk. Karena beliau tidak mungkin mencela dan mencacat kecuali sesuatu yang buruk. Kemudian beliau bawakan hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abdul Razak At-Tayalisi, Al-Khatib Al-Baghdadi dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahihun li ghairihi. Melalui jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, la samara illa li ahadi rajulain musallin au musafirin. Tidak boleh samar, tidak boleh ngobrol setelah isya yang tidak ada faedahnya, tidak boleh begadangan setelah isya kecuali untuk salah satu di antara dua orang. Orang yang sholat boleh begadangan, dalam arti sholat, dihabiskan waktunya malam untuk sholat, boleh. Atau musafir, atau orang yang dalam perjalanan, musafir perjalanan malam hari, sehingga dia begadang malam hari karena dia dalam perjalanan, musafir. Yang boleh cuma dua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari sini, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, beliau Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah membawakan beberapa fikih daripada bab ini. Fikih yang pertama, beliau menukil ucapan dari Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala yang mempunyai kitab As-Sunan At-Tirmidzi. Kata beliau, wa qad ikhtalafa ahlul ilmi min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fis samari ba'da salatil isya'il akhirah. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang samar, begadangan setelah salat isya. Tentang begadang, ngobrol-ngobrol setelah salat isya. Jadi para sahabat Nabi, para ulama dari kalangan sahabat beda pendapat. Fakariha qaumun minhum as-samara ba'da salatil isya. Sebagian dari mereka membenci. Pokoknya setelah isya tidak boleh berbuat apa-apa, setelah isya harus tidur, tidak boleh begadangan. Wa khassasa ba'dhum idza kana fi ma'nal ilmi wa ma la budda minhu minal hawa'ij. Dan sebagian lagi memberikan perkecualian, boleh begadangan setelah isya dalam rangka mencari ilmu atau mengajarkan ilmu, pengajian setelah isya, belajar, tidak apa-apa. Atau dalam perkara-perkara yang harus dikerjakan, ada perlunya, ada hajatnya, ada perlunya. Jadi ada hajatnya, ada perlunya, tidak apa-apa. Kalau tidak ada perlunya, tidak ada gunanya, tidak boleh. Setelah isya, tidur. Kenapa kok dibenci ngobrol-ngobrol begadangan setelah sholat isya? Karena nanti orang jadi waktunya sia-sia hilang. Kemudian juga dikhawatirkan dia tidak bisa sholat tahajud. Kemudian juga dikhawatirkan dia tidak bisa sholat subuh. Kebanyakan seperti itu, kebanyakan. Saya tetap, walaupun saya begadangan, saya tetap sholat tahajud, saya tetap sholat subuh, iya. Tapi waktumu kamu buang, cuma-cuma. Nanti kita bicara panjang lebar tentang waktu. Rosmal kita adalah waktu. Jangan dibuang waktunya cuma-cuma. Kemudian para ulama mengatakan ada beberapa perkecualian yang menjadikan kita boleh begadangan. Artinya kita tidak tidur setelah isya, ada beberapa perkecualian. Tadi telah disebutkan yang pertama-tama adalah sholat. Jadi malamnya dilewatkan dengan sholat, begadangan untuk sholat, jelas tidak apa-apa, ibadah. Kemudian safar, musafir, dia begadang karena dia dalam perjalanan, tidak mungkin dia tidur. Atau juga fil fikhi wal khair, untuk dalam belajar mengajar, belajar baca kitab, atau untuk perkara-perkara kebaikan, perkara kebaikan ada perlunya, tidak apa-apa. atau juga ma'ad dhaifi wal ahl, atau juga untuk menyambut tamu karena di rumahnya ada tamu ba'da isya. Ya mesti kalau ada tamu itu ya yang ngobrol. Enggak mungkin ada tamu diam aja sudah sama Rasulullah enggak boleh bicara. Kita diam-diam saja. Atau mungkin juga kita kadang-kadang diundang orang setelah isya, diundang makan-makan enggak apa-apa sesekali. Atau dengan istri, dengan keluarga, ba'da isya ngobrol-ngobrol dengan keluarga enggak apa-apa, dengan istri bercanda, bercumbu, berhubungan suami istri, enggak apa-apa, itu malah ibadah. Dan itu juga dilakukan malam hari. Enggak boleh, malam enggak boleh begadangan, tidur aja. Nah, kapan begadangannya terus? Kalau itu enggak apa-apa. Kemudian juga fi hawaijil muslimin, untuk melaksanakan hajat-hajat orang Islam. Ada hajatnya, ada perlunya. Jadi pada intinya di sini para ulama rahimahumullahu taala mengatakan kalau tidak ada perlunya tidak boleh. Setelah sholat isya tidur. Yang tidak ada perlunya itu seperti apa contohnya? Contohnya seperti apa? Yang paling banyak sekarang nonton TV. Setelah isya nonton TV. Get me out. Ya. Atau get him out. Itu kan sekarang acara yang paling diminati itu. Ratingnya tinggi itu. Padahal itu acara 100% maksiat. 100%. Bukan 99,9, 100% maksiatnya. Tapi subhanallah ditonton maksiat. Atau juga acara sinetron-sinetron. Sinetron apa yang paling diminati sekarang? Sinetron Fitri. Atau apalagi sinetron? Nah, itu sia-sia semua. Itu yang dilarang ya itu. Yang dilarang ya itu. Kecuali kalau acara yang ada faedahnya, ada faedahnya enggak apa-apa. Nyetel TV, oh sekarang ada pengajiannya Syekh Soleh bin Fauzan Al-Fauzan. Oh enggak apa-apa. Tapi di Indonesia tidak ada, harus punya parabola dulu. Punya parabola tidak apa-apa. Lihat, oh sekarang ada Dr. Muhammad Al-Arifi. Oh tidak apa-apa, begadangan dengarkan pengajian tidak apa-apa. Oh saya mau nonton sholat isya di Masjidil Haram. Oh tidak apa-apa, ada faedahnya. Tapi kalau acara-acara kita televisi, kebanyakan acara yang sia-sia. Waktu kita buang cuma-cuma. Waktu itu mahal-mahal sekali. Atau dibuang cuma-cuma ba'da isya jalan-jalan ke mal-mal, ke toko-toko, ke alun-alun. Atau dibuat untuk melakukan permainan-permainan yang sia-sia. Katakanlah alasannya daripada maksiat kan lebih baik ini. Oh enggak. Daripada itu lebih baik ngaji. Kalau kita bicara daripada. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Rasmal kita ini adalah waktu. Waktu. Karena itu Allah banyak bersumpah dengan waktu. Di antaranya Allah bersumpah wadduha wal laili idza saja, demi waktu duha. Allah bersumpah wal asr, demi masa. Allah bersumpah wal fajr, demi waktu fajar. Allah bersumpah wasyamsi wadduhaha. Allah bersumpah wal laili idza yaghsha. Semua ini adalah menunjukkan betapa mahalnya waktu. Allah bersumpah dengan waktu, jangan kamu sia-siakan waktumu. Waktu adalah merupakan rasmal. Karena itu pula lah Rasulullah Muhammad SAW mengatakan di dalam hadis sahih, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia meremehkannya. As-sihha, waktu sehat. Wal faragh, waktu luang. Kesehatan dan kesempatan. Mumpung sehat yang banyak ibadah. Kalau sakit tidak bisa ibadah. Mumpung ada waktu luang, manfaatkan yang baik. Jangan dibuang cuma-cuma. Kebanyakan orang nanti setelah mati menyesal karena waktunya terbuang cuma-cuma. Waktunya sia-sia, sia-sia, sia-sia, sia-sia. Kebanyakan isinya hanya sia-sia. Catatan amalnya kebanyakan perbuatan sia-sia. Kemudian juga Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mempunyai ucapan yang sangat indah. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sahibtu as-sufiyah falam astafid minhum siwa harfain. Aku pernah berteman dengan orang sufi, dan aku tidak mendapat faedah dari mereka selain dua kata. Jadi kata Imam Syafi'i, orang sufi itu enggak ada faedahnya. Orang sia-sia mereka. Aku hanya mendapatkan dua faedah dari mereka. Yaitu yang pertama-tama ucapan mereka, ahaduhuma qauluhum al-waqtu sayf fa illam taqta'hu qata'. Yang pertama adalah ucapan para sufi, waktu adalah pedang. Kalau kamu tidak memanfaatkan dengan baik, maka akan memenggal lehermu. Waktu adalah pedang. Kalau orang Islam, waktu itu pedang. Artinya waktu adalah senjata. Kalau kamu tidak manfaat dengan baik, maka menjadi senjata makan tuan, digilas oleh waktu kamu. Tinggal nunggu masa, nunggu saatnya. Berbeda orang Islam dengan orang kafir. Kalau orang kafir karena pikirannya hanya dunia, maka semboyan mereka adalah the time is money. Waktu adalah uang. Karena mereka hanya mikir uang. Kebanyakan orang kafir mikir uang. Yang penting uang banyak. Kalau uangnya banyak, mereka kepingin sehat, umurnya panjang. Kalau tidak punya uang, lebih baik cepat mati saja sudah. Orang kafir itu gitu. Kalau kaya, kepingin umurnya panjang, ingin menikmati kekayaannya, main perempuan, homer, ini, itu, dan yang lain-lain. Kalau tidak punya uang, lebih baik mati, tidak bisa menikmati. Kalau orang Islam tidak, dunia ini sebentar, yang kekal adalah akhirat. Dan dunia adalah sawah ladang untuk mencari akhirat. Kemudian ucapan kaum sufi yang kedua adalah, nafsuka in syaghaltaha bil haq wa illa syaghalatka bil batil. Dirimu, nafsumu, kalau kamu tidak menyibukkan dirimu dengan kebenaran, maka dirimu akan menyibukkan kamu dengan kebatilan. Jadi kalau kita tidak menyibukkan diri kita dengan yang hak, maka kita disibukkan oleh diri kita dengan yang batil. Atau juga ada ucapan dari ulama yang mengatakan, ada seorang murid minta nasihat kepada gurunya, ya Syekh, ausini, berilah aku wasiat wahai Syekh. Apa kata gurunya? Hiya nafsuka illam tushghilha syaghalatka. Wasiatku cuma satu, dirimu sendiri. Kalau kamu tidak menyibukkan dirimu dengan yang positif, maka dirimu menyibukkan kamu dengan yang negatif. Kita hanya punya dua pilihan, yang hak atau yang batil. Kalau kita sibuk dengan yang hak, maka yang batil kita lewatkan, enggak punya waktu untuk yang batil. Tapi kalau kita tidak menyibukkan kepada yang hak, pasti kita melakukan yang batil. Sama dengan mulut. Kalau kita tidak ngomong yang baik, maka pasti nanti kita akan ngomong yang buruk. Nah, itulah kita dianjurkan banyak zikir, supaya kita ngomong yang baik-baik. Subhanallah, sangat indah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Rasmal kita adalah waktu, umur. Umur kita ini mahal. Dulu kita pernah bahas tentang umur. Di antaranya kita pernah bahas tentang surat Fatir ayat nomor 37. Yang mana surat ini perlu menjadi bahan renungan kita. Surat Fatir 37. Yaitu potongan ayatnya berbunyi, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadzir. Bukankah kami telah memberikan kepada kamu umur yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan bukankah telah datang kepadamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab neraka jahanam, tidak ada penolong bagi orang yang zalim. Ayat ini didahului oleh ayat sebelumnya, masih ada sambungannya. Ayat sebelumnya itu agak menakutkan, karena berkisah tentang keadaan ahli neraka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada keadaan ahli neraka. Di ayat nomor ke-36 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kull kafur." Dan orang-orang yang kafir itu, untuk mereka api neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati, dan tidak pula diringankan dari mereka azab neraka jahanam itu. Jadi di neraka tidak mati, tapi azabnya tidak diringankan, sehingga di neraka itu mereka setengah mati. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati dan tidak hidup. Hidup yang sempurna tidak, tersiksa terus, tidak diringankan azabnya. Demikianlah kami memberikan balasan kepada tiap-tiap orang yang amat sangat kafir, kafur. Kemudian apa yang dilakukan ahli neraka di dalam neraka itu? Mereka berteriak-teriak. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak-teriak di dalam neraka. Apa isi teriakannya? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Rabb kami, keluarkan kami dari neraka. Kami akan berbuat amal soleh, tidak seperti amal perbuatan kami yang dahulu. Jadi neraka menyesal, ya Allah, kami taubat ya Allah. Keluarkan kami ya Allah, kami akan beramal soleh ya Allah. Kalau dikeluarkan amal soleh apa enggak dia? Enggak amal soleh. Jadi adab baru nyesal. Karena itu Allah menjawab, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar. Bukankah kami telah memberikan kepada kamu umur yang cukup untuk berpikir? Kalau kamu mau berpikir, kamu tidak dapat umur cukup untuk berpikir dulu itu, kamu sia-siakan. Waja'akumun nadzir, dan telah datang kepadamu pemberi peringatan. Fadzuku fama lidzalimina min nasir, maka rasakan adab neraka jahanam, tidak ada bagi orang yang zalim itu daripada seorang penolong pun. Sudah selesai. Akhirat pembalasan. Di dunia ini adalah berbuat dan berbuat. Di dunia ini adalah kita bersandiwara. Dan kalau kita sudah mati, sandiwaranya selesai. Layarnya ditutup. Ah, selesai. Sekarang mendapatkan balasan. Wa may ya'mal mitqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mitqala dzarratin syarran yarah. Dunia adalah sandiwara. Kita bersandiwara. Innamal hayatud dunya la'ibun walahun, permainan senda gurau. Sandiwara saja. Dan sandiwara ini akan berakhir kalau kita sudah mati. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kamu sudah diberi umur yang cukup. Kalau kamu mau berpikir dulu itu. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang ayat ini, ay awa ma'ishtum fid dunya a'maron law kuntum mimman yantafi'u bilhaq lantafa'tum bihi fi muddati umrikum. Bukankah kami telah memberikan kepada kamu kehidupan di dunia, umur yang cukup, umur yang panjang. Kalau kamu mau mengambil manfaat kebenaran dari umurmu itu, pasti kamu akan mendapat manfaat kebenaran selama umurmu yang panjang itu. Walakinnakum lantantafi'u bihadal umur wa asrartum alal kufri wal inadi wal isyan. Tapi kamu tidak mengambil manfaat dari umur yang telah diberikan kepadamu itu, bahkan kamu terus menerus dalam kekafiran, dalam pembangkangan, dan dalam kemaksiatan. Sudah ada cukup umurnya. Qatadah rahimahullahu ta'ala menafsirkan ayat tadi, kata beliau, i'lamu anna tulal umri hujjah, fana'udhu billah annu'ayyara bitulil umur. Ketahuilah bahwa panjangnya umur itu adalah hujjah, argumentasi Allah. Maka kami berlindung kepada Allah daripada kami dicela karena umur kami yang panjang dan perbuatan kami yang buruk. Jadi umur ini hujjah. Lalu pertanyaannya sekarang, dulu sudah pernah kita bahas masalah ini ya. Berapakah umur yang dijadikan oleh Allah sebagai hujjah kepada kita? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara. Bukankah kami telah memberikan kepada kamu umur yang cukup untuk berpikir? Kalau kamu mau berpikir, berapakah umur tersebut yang dikatakan cukup untuk berpikir? Kalau kita mau berpikir, ada beberapa pendapat, di antaranya 5 pendapat, dan semua pendapat ini benar, saling melengkapi. Pendapat yang pertama adalah pendapat Ali bin Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, yang merupakan cicit Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau adalah putra dari Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, faqila innahu 17 sana, 17 tahun. Jadi kalau orang sudah diberi umur 17 tahun enggak ada alasan. Kamu sudah diberi umur 17 tahun, kamu buat apa 17 tahun itu? Kalau kamu mau berpikir, 17 tahun itu cukup untuk berpikir, 17 tahun. Kemudian pendapat yang kedua, Qatadah, salah seorang pakar tafsir tabi'in rahimahullahu ta'ala, kata beliau, 18 sana, 18 tahun. 18 tahun tidak ada alasan, sudah cukup. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapatnya Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala, 20 sana, 20 tahun. 20 tahun enggak ada alasan, sudah cukup. Kemudian pendapat yang keempat adalah arbauna sana, 40 tahun. Dan ini adalah merupakan pendapat yang dipilih oleh kebanyakan ulama, 40 tahun. Karena umur 40 itu adalah umur ketika orang itu mencapai kesempurnaan akal, lebih dewasa, matang. Sehingga disebut umur 40 adalah sinur rusyd. Karena itulah Allah mengangkat para nabi ketika umur 40. Dan Allah juga beberapa kali menyinggung tentang umur 40 di dalam Al-Qur'an. Di antaranya di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. 40 tahun. Jadi kalau sudah 40 tahun itu sudah mulai siap-siap menghadapi kematian. Karena itu Imam Malik rahimahullahu taala, Imam Mudharil Hijrah, imamnya penduduk Madinah, mengatakan, adraktu ahlal ilmi fi baladina wa hum yatlubuna ad-dunya wal ilma wa yukhalituna an-nas hatta ya'tiya li ahadihim 40 sana fa idza atat 'alaihim i'tazalun nas washtaghalu bil qiyamah hatta ya'tiyahumul maut. Aku mendapati orang-orang berilmu di negeri kami di Madinah ini, mereka mencari dunia dan sekaligus mencari ilmu, sekaligus juga bergaul dengan manusia. Cari dunia, cari ilmu, bergaul dengan manusia. Sampai mereka menginjak usia 40 tahun. Kalau sudah menginjak usia 40 tahun, mereka lebih banyak mengasingkan diri. Tidak banyak kumpul manusia. Mereka siap-siap untuk menghadapi kematian. Jadi kalau sudah 40, lebih banyak menyendiri, ibadah, merenung. Ibadah dalam makna yang luas. Dan kita jangan tertipu oleh dunia. Loh, cari dunia kan ibadah. Cari dunia itu, dunia seperti apa yang ibadah? Kalau kamu cari dunia, lalu kamu dapat dunia, kamu berikan ini loh untuk di jalan Allah, ini untuk dakwah, ini untuk, wah, itu dunia yang ibadah. Tapi kalau cari dunia disimpan di rekening, itu bukan cari dunia. Itu nanti kalau mati ditinggal. Orang kalau hartanya di rekeningnya banyak, miliaran, itu nanti kalau mati, mati ya, dibuat warisan. Yang capek dia, kerja dia, payah dia, dia mati, anaknya rebutan, tukaran, rebutan warisan. Istrinya dinikahi orang. Wah, ini janda kaya, saya nikahi. Sehingga yang capek dia, yang payah dia, yang menikmati hartanya adalah suami baru istrinya. Suami barunya istrinya. Anak-anaknya dia menjadi anak tirinya, suami baru ibunya. Ya itulah dunia. Anaknya dia jadi anak tiri, jadi budaknya orang. Sementara hartanya dia menjadi hartanya milik orang lain. Itulah dunia. Bukan tidak boleh, silakan. Tapi untuk amal khair, dunia dicari untuk dibawa mati. Yang benar-benar milik kita adalah yang sudah kita keluarkan. Jangan sampai sudah mau mati baru dia mengatakan, sekarang saya mau sedekah. Ya, fa as-sadaqah wa akum minas salihin. Sudah mau mati baru saya sekarang mau sedekah ya Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-sadaqah wa akum minas salihin ya Allah. Jangan kau wafatkan aku sekarang ya Allah. Undurkan umur, undurkan ya Allah ajalku. Saya mau sedekah. Saya mau banyak beramal soleh. Kemudian pendapat yang kelima adalah situna sana. Wah, ini sudah situna sana, akhir ini sudah 60 tahun. Kalau sudah 60 tahun tidak baik juga, sudah rugi sia-sia. Rugi sia-sia. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan melalui jalan ini diantaranya pendapat Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'darallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana." Allah tidak memberikan alasan kepada seseorang yang telah dipanjangkan umurnya sampai mencapai usia 60 tahun. Usia 60 tahun sudah selesai. Tunduk kepada Allah. Seperti itu. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan, "Wal ma'na anna man ammarallahu 60 sana lam yabqa lahu udur." Maknanya orang yang oleh Allah sudah diberi umur 60 tahun tidak ada alasan lagi. Kamu sudah diberi umur 60 buat apa? 60. Li'anna sittin qaribun min ma'tarakil manaya. Karena umur 60 sudah mendekati kematian. Dan 60 kan umurnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 60 sampai 70. Dan 60 ini hitungannya adalah hitungan tahun Hijriah. Hijriah bukan Masehi. Karena di dalam Islam satu bulan itu hanya ada 29 hari dan 30 hari. Sehingga umur kita kalau dipakai apa namanya Hijriah itu lebih panjang umur kita. Umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 60 tahun, 63 tahun. Tapi kalau pakai umur Masehi cuma sekitar 60. Jadi umur kita kalau pakai Hijriah itu tambah panjang umurnya. Kemudian wahwa sinnul inabah wal khusyuk wa taraqqubil maniyah wa liqa'illahi ta'ala. Dan umur 60 adalah umur yang semestinya orang itu kembali kepada Allah. Dia lebih khusyuk, dia siap-siap menjemput datangnya kematian dan siap-siap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa fihi i'dharun ba'dal i'dhar, maka di dalam umur 60 itu sudah terlalu banyak udzur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur jangan dibuat sia-sia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita berbicara begadang pada waktu malam yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu dibuang cuma-cuma. Orang yang terbaik adalah orang yang umurnya panjang dan amalnya baik. Khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Orang terbaik adalah yang umurnya panjang dan amalnya baik. Kenapa? Karena satu hari kebaikannya pertama, dia sholat 5 waktu. Berapa sholat sunnahnya, sholat malamnya, rawatibnya, sholat duhanya, berapa banyak zikirnya, berapa banyak baca Al-Qur'annya, berapa banyak dia berbuat baik satu hari, tambah banyak kebaikannya. 2 hari tambah banyak lagi. Karena itu semakin panjang umurnya, maka semakin tinggi derajatnya. Tapi orang yang paling buruk adalah orang yang umurnya panjang, apa perbuatannya buruk. Karena tiap hari keburukannya bertambah, tiap hari keburukannya bertambah, hanya menumpuk keburukan-keburukan dan keburukan saja. Karena itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa yang berbunyi, Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kehidupanku, kalau Engkau memberikan kehidupan kepadaku, selalu menambah kebaikan-kebaikan untukku. Dan jadikanlah kematianku, ya Allah, kalau Engkau memberikan kematian kepadaku, maka matiku adalah istirahat dari semua gangguan, dari semua keburukan. Jadi hidup kebaikannya tambah, mati berarti istirahat, selesai. Mari kita lihat, ma'asyiral muslimin, jamaah sholat maghrib rahimakumullah, bagaimana para salafus saleh menyikapi waktu. Mereka sangat pelit kepada waktu. Waktu mereka itu amat sangat mahal. Salah seorang salafus saleh yang bernama Hammad bin Salamah rahimahumallahu taala, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi di dalam Siyar A'lamin Nubala rahimahullahu taala, Hammad bin Salamah ini seorang ahli hadis. Al-Imam Al-Muhaddits An-Nahwi Al-Hafidz Al-Qudwa Syekhul Islam, ulama besar. Apa yang beliau lakukan? Muridnya yang bernama Abdurrahman bin Mahdi menceritakan tentang gurunya. Laukila li Hammad bin Salama innaka tamutu ghadan ma qadara an yazida fil amali syai'a. Kalau sekiranya dikatakan kepada Hammad bin Salama, kamu akan mati besok, maka dia tidak mampu lagi menambah amalannya. Berarti apa? Berarti sudah amalannya sudah maksimal, tidak ada waktu nganggur. Seandainya pun dikatakan kamu akan mati besok, ya tetap gitu aja beliau. Mau nambah amalannya tidak bisa. Karena kesehariannya sudah terlalu sibuk, tidak ada waktu luang. Kalau kita kan, kamu makan mati besok, maka sekarang kita sibukkan untuk banyak ibadah. Kalau beliau walaupun dikatakan kamu akan mati besok, tidak bisa nambah lagi amalannya, sudah mentok. Tidak ada waktu nganggur. Allahu Akbar. Kemudian dikatakan pula oleh Musa bin Ismail, kata beliau, "Lau qultu lakum inni ma ra'aitu Hammad bin Salamah dhahikan la sadaqtu." Kalau sekiranya aku mengatakan kepadamu bahwa aku tidak pernah melihat Hammad bin Salamah itu tertawa, maka aku adalah jujur. Artinya beliau enggak punya waktu untuk bercanda. Kana mashghulan, beliau itu orangnya sibuk, imma an yuhaddits au yaqra au yusabbih au yusalli. Beliau itu waktunya sibuk untuk mengajarkan ilmu hadis, untuk membacakan Al-Qur'an, atau bertasbih berzikir kepada Allah, atau salat, enggak ada waktu luangnya. Wa qad qassama an-nahara 'ala dzalik, dan beliau membagi waktu siangnya untuk itu, untuk ngajar ilmu hadis, untuk menerangkan ilmu, untuk baca Al-Qur'an, untuk bertasbih, untuk salat. Kemudian Yunus Al-Mu'addib rahimahullahu taala mengatakan, "Mata Hammadu Ibnu Salamah wa huwa fis shalah." Hammad bin Salamah ini ketika mati dalam keadaan salat. Masyaallah. Sampai matinya pun salat, enggak ada waktu luang. Kemudian salah seorang salafus saleh yang lain, yaitu Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi Al-Basri rahmatullahi alaih, salah seorang dikenal kecerdasannya. Beliau mengatakan, "Athqalu sa'at 'alayya sa'atun aqulu fiha." Waktu yang saya rasakan paling berat adalah waktu ketika saya harus makan. Jadi beliau ini paling berat kalau sudah waktunya makan. Kenapa? Waktunya habis untuk makan. Berapa menit waktunya hilang hanya untuk makan. Allahu Akbar. Jadi makan bagi mereka sekedar keperluan saja, supaya tidak sakit, supaya tidak lemes, gitu aja. Dan makan berat, waktu saya hilang buat makan. Sampai ada salah seorang salafus soleh yang lainnya itu, saking beratnya kalau harus meninggalkan waktunya, kalau mau makan pun minta disuapin. Minta disuapi. Saya tidak ada waktu untuk makan, ya kamu suapi aja, saya tetap baca dan nulis. Ya kita aja makan. Tidak mau waktunya hilang cuma-cuma. Kemudian salah seorang salafus soleh yang lainnya, Abu Yusuf rahmatullahi alaih, salah seorang murid setia Al-Imam Abu Hanifah, murid setianya Abu Yusuf, termasuk yang menyebarkan madhab Hanafi rahimahullahu ta'ala. Beliau ini cintanya kepada ilmu luar biasa, dan ilmu bagi beliau adalah segala-galanya. Sampai-sampai ketika sakaratul maut itu loh, masih bahas masalah fikih. Waktu itu beliau dalam keadaan sakaratul maut, diceritakan oleh muridnya yang bernama Al-Qadhi Ibrahim bin Al-Jarrah Al-Kufi Tumma Al-Basri. Kata muridnya, "Maridha Abu Yusuf fa'ataituhu a'uduhu fa'wajattuhu mughman alaih." Waktu itu guruku Abu Yusuf sakit, lalu aku datang untuk menjenguknya, dan aku dapati beliau dalam keadaan pingsan, sakitnya parah menjelang kematian, pingsan. Falamma afaqa qala li ya Ibrahim ma taqulu fi mas'alah. Tatkala beliau sudah siuman, sudah sadar dari pingsannya, langsung tanya kepada muridnya, "Wahai Ibrahim, bagaimana pendapatmu tentang masalah ini? Masalah fikih, mau mati ini." Lalu muridnya mengatakan, "Fi mithli hadhil halah, wahai Pak Guru, dalam keadaan seperti ini Anda masih bahas masalah fikih." Apa kata beliau? "Wala ba'sa bidzalik, nadrus la'allahu yanju bihi najin." Tidak apa-apa, kita pelajari masalah ini, mudah-mudahan bisa menyelamatkan orang. Mudah-mudahan ada orang yang dapat faedah dari masalah ini, sehingga dia selamat dengan masalah ini. Jadi sampai dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian setelah itu beliau ucapkan lagi, ini sakaratul maut ini, "Ya Ibrahim, ayyuma afdal fi ramyil jimar, ay fi manasikil hajj, an yarmiyaha masyian aw rakiban." Wahai Ibrahim, menurut kamu mana yang lebih afdal ketika orang melempar jumrah pada waktu haji? Apakah yang afdal itu dia melempar jumrah dalam keadaan jalan kaki, ataukah melempar jumrah dalam keadaan menunggangi kendaraannya. Kalau dulu tuh naik kuda atau naik keledai atau naik unta. Kemudian kata Ibrahim, qultu raqiban, yang afdal adalah dia melempar sambil naik kendaraan. Qala akhta'ta, kamu salah. Ini tanya jawab ini, mau mati ini. Lalu Ibrahim jawab, masyian, kalau gitu yang afdal dia ngelempar sambil jalan kaki. Akhta'ta, kamu salah lagi. Dua-duanya salah. Kemudian kata Ibrahim, kul fiha yardallahu an, bagaimana pendapat Anda wahai tuan guru? Semoga Allah meridai Anda. Lalu kata gurunya, amma ma kana yuqafu indahu lid-du'a fal afdal an yarmiyahu mashiya. Melempar jumrah yang dianjurkan berdoa setelah melempar, maka yang afdal dia melempar dalam keadaan jalan kaki. Karena melempar jumrah itu ada yang dianjurkan berdoa setelahnya, yaitu setelah melempar jumrah ula berdoa panjang, jumrah wusta doa panjang, jumrah akoba tidak pakai doa. Jadi yang setelah doa, setelah melempar doa, itu yang afdal adalah jalan kaki. Wa amma ma kana la yuqafu indahu fal afdal an yarmiyahu raqiban. Adapun melempar jumrah yang tidak dianjurkan berdoa setelahnya, yang afdal adalah dia melempar dalam keadaan menunggang kendaraan. Setelah melempar langsung jalan, enggak ada doanya. Ini sunnah yang jarang dikerjakan ini. Jadi setelah melempar jumrah ula itu dianjurkan kita minggir, ngadep kiblat, doa yang panjang sambil ngangkat tangan. Setelah melempar jumrah wusta, kita dianjurkan minggir, cari tempat yang sepi, ngadep kiblat, ngangkat tangan, doa yang panjang. Sunnah. Dan ini jarang yang ngamalkan. Setelah melempar jumrah aqabah, tidak ada doa. Kemudian setelah menjawab pertanyaan itu, thumma kumtu min indihi. Kemudian kata Ibrahim, aku bangkit meninggalkan tuan guru pergi. Falamma balaghtu baba darihi hatta fama balaghtu baba darihi hatta sami'tu surah alaihi wa idza huwa qad mat. Ketika aku telah sampai di pintu rumahnya, aku mendengar suara jeritan tangisan. Ternyata beliau sudah meninggal dunia. Allahu akbar. Jadi ilmunya benar-benar bermanfaat. Beliau ini cinta ilmu luar biasa. Abu Yusuf rahimahullahu taala, saking cintanya ilmu, beliau tidak ingin meninggalkan majelisnya Imam Abu Hanifah. Sampai-sampai disebutkan dalam suatu hari itu beliau punya anak meninggal dunia, anaknya mati masih kecil. Beliau tidak sempat menghadiri jenazahnya. Diserahkan kepada kerabat-kerabatnya dan tetangganya, sudah kamu urusi anak saya, kamu mandikan dia, kamu kafani dia, saya nyolati saja, kamu kubur dia. Saya tidak ingin ketinggalan majelisnya Abu Hanifah gara-gara ngurusi kematian anak saya. Beliau mengatakan, diriwayatkan oleh Muhammad bin Qudamah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, sami'tu Syuja' bin Makhlad qol, aku mendengar Syuja' bin Makhlad berkata, sami'tu Aba Yusuf yaqul, aku mendengar Abu Yusuf berkata, mata ibnun li, anakku masih kecil mati. Falam ahdur jihazahu wala dafnahu, aku tidak menghadiri persiapan kematiannya, persiapan penguburannya. Mulai dari memandikan, mengkafani, aku tidak hadir, cuma sholat saja. Dan aku juga tidak menghadiri penguburan jenazahnya. Wa taraktuhu ala jirani wa aqribai, aku serahkan pengurusan anakku itu kepada tetangga-tetanggaku dan kepada garib kerabatku. Kenapa? Makhafata an yafutani min Abi Hanifah syai'un la tadhhabu hasratuhu anni. Aku khawatir kehilangan ilmu dari Abu Hanifah. Yang mana kalau aku kehilangan ilmu dari majelisnya Abu Hanifah, aku akan menyesal sepanjang masa. Penyesalan tidak hilang. Allahu Akbar. Ini kalau sekarang bagaimana kira-kira ini? Kalau ada seseorang itu karena sibuk belajar, anaknya mati tidak sempat ngurusi, diserahkan kepada tetangga dan kerabat. Apa kata orang-orang nanti? Wapis sudah, wapis bersih sudah. Wah, mundak bertanggung jawab, kuarepe dhewe, egois habis. Tidak mikir panjang. Kalau orang mikir panjang, sudah biarkan Abu Yusuf menyibukkan dengan ilmu. Karena ilmunya bermanfaat untuk umat. Dia mengikhlaskan anaknya diserahkan kepada orang lain pengurusan kepenguburannya. Kami juga ikhlas nerima sikapnya Abu Yusuf seperti itu. karena nanti manfaatnya ilmu Abu Yusuf untuk umat semuanya, manfaatnya untuk banyak. Dan cerita-cerita model gini dari para ulama itu sangat banyak. Termasuk Syekh Albani rahimahullahu taala sibuk dengan buku di maktabah, baca nulis sampai ada kerabatnya itu datang dari jauh, lama enggak ketemu, bertahun-tahun enggak ketemu. Datang ke tempatnya Syekh Albani. Waktu Syekh Albani berada di maktabah, di perpustakaan, sedang baca, sedang nulis. Nah, ini kerabatnya ini datang dari jauh. Sama Syekh Albani enggak disambut dengan sambutan meriah. Ya paling assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan wa sahlan, bakhair, sudah ditinggal baca kitab. Sudah selesai. Tapi apa namanya? Karib kerabatnya itu faham, sudahlah saya ngalah, hak saya enggak diberikan enggak apa-apa. Yang penting ilmunya Syekh Albani untuk umat semuanya. Itu kalau sekarang dihabiskan. Wah, apa ini Albani jari pinter, tapi dulure dhewe enggak dihormati. Itu orang enggak ngerti soalnya, enggak ngerti. Makanya bicara dengan orang enggak ngerti itu enggak nyambung, enggak ketemu. Kemudian kalau kita lihat daripada salafus soleh, bagaimana mereka memanfaatkan waktu yang luar biasa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazdad fihi amali." Tiadalah aku menyesali sesuatu seperti penyesalanku kepada suatu hari yang mataharinya terbenam, umurku berkurang sementara amalku tidak bertambah. Jadi Ibnu Mas'ud ini paling menyesal kalau satu hari lewat berarti umurnya kurang sementara amalnya enggak bertambah. Menyesal, kenapa amal saya enggak bertambah hari ini. Kemudian juga salah seorang salafus saleh yang lain, Abu Bakar bin Ayyash rahimahullahu taala, beliau mengatakan tentang salafus saleh, ahaduhum lau saqata minhu dirham la dhalla yaumahu yaqul inna lillah dhahaba dirhami wa huwa yadhhabu yaumuhu wa la yaqul dhahaba yaumi ma amiltu fihi. Kebanyakan manusia kalau kehilangan uangnya dirham, satu dirham sama dengan 3 gram perak, 1 gram 5.000, 3 gram berarti 15.000. Kalau kehilangan uang 1 dirham, satu hari dia menyesal, uangku hilang, saya rugi. Tapi kalau hari-harinya lewat, hilang begitu saja, tidak pernah dia menyesali. Padahal hilangnya hari itu lebih parah daripada hilangnya dirham. Subhanallah. Ini ceritanya masih panjang sebenarnya tentang salafus soleh. Abu Bakar bin Ayyash ini ahli baca Al-Quran. Beliau menghabiskan waktunya untuk baca Al-Quran. Ketika Abu Bakar bin Ayyash ini sakaratul maut, mau mati ya, itu saudara perempuannya nangis. Lalu dikatakan oleh Abu Bakar bin Ayyash, la tabki, wahai saudariku, jangan nangis. Lalu Abu Bakar bin Ayyash menunjuk sebuah tempat di rumahnya. Kata Abu Bakar bin Ayyash, faqad khatama akhuka fi tilka zawiyah 18,000 khatmah. Wahai saudariku, jangan nangis, karena saudaramu ini sudah menghatamkan Al-Quran di tempat itu 18,000 kali hatam. Berarti maksudnya apa ini? Berarti waktunya beliau habis untuk baca Al-Quran. Enggak ada nganggur baca Al-Quran. Hatam ulangi lagi 18,000 kali hatam Al-Quran. Allahu Akbar. Luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu kita dengan baik, umur kita dengan baik, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita istiqomah. Marilah kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhul waritha minna, waj'al ta'rana 'ala man dhalamana, wansurna 'ala man 'adana,